Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin. Amma ba'd. Pembahasan kemarin di antara yang kita ambil berhubungan dengan faidah lughawiyah tentang makna khalaf. Naam, dan bedanya dengan khalqun, khalaqun dan khalqun. Apa bedanya dan apa kesamaannya? Indah ya Abdullah. Kemudian khalqun. Baik. Sisi perbedaannya, naam, dari sifatnya, atau lebih dahulu kita bahas persamaannya. Khalaqun dan khalqun untuk apa? Generasi yang datang belakangan. Ini sisi kesamaannya. Dari sisi naam, atau kemudian perbedaannya apa? Khalaf dengan al-fathah ini apa? Generasi datang belakangan, tapi yang generasi baik. Sedangkan khalfun generasi yang jelek. Apa syahid yang menunjukkan hal ini? Indah kebawah Umar. Nah, baik. Fakhalafa min ba'dihim khalfun ada'us salah wa tama'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Allah Subhanahu wa taala sebut dengan khalfun untuk generasi belakangan yang jelek. Baik. Adapun hadis yang kemarin kita baca terusan yang dhaif. Paling bagusnya ikhwanul fillah mursal. Tapi mursal termasuk bagian dari hadis yang dhaif. Cuman dia kedhaifan yang bisa terangkat seandainya ada yang menguatkan. Cuman riwayat-riwayat dan jalan-jalan hadis yang lain dan semuanya kedhaifannya parah sehingga tidak bisa mengangkat hadis tersebut. Apa itu mursal? Indah ya Aba Abdul Bar. Hadis mursal ma adafahu tabi'i ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang diidafahkan oleh seorang tabi'in kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dihukumi da'if? Indah ya Umar. Hadithnya mursal, seorang tabi'in mengidafahkan hadith kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak dihukumi da'if kenapa? Hah? Hah? Nah, yang dia menyandarkan hadis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa kok dihukumi da'if? Mudah. Hah? Lah iya, kenapa dihukumi dhaif? Hadis yang mursal, kenapa dihukumi dhaif? Karena kami tidak ketemu Nabi, gampang kan? Ya, saya jangan dibikin sulit. Nah, karena tabi tidak bertemu dengan Nabi SAW, sehingga kemungkinannya Alhamdulillah antara dia dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam ada yang jatuh. Kalau yang jatuh itu sahabi, maka kita hukumi sahih atau tidak? Sahih. Kalau yang jatuh itu sahabi. Cuman ada kemungkinan selain sahabi yaitu tabi'in yang lain yang butuh untuk dicek, na'am, tentang keadaannya. Oleh karena itulah para ulama, dikarenakan ada ihtimal yang dhaif tersebut, maka dihukumnya dhaif. Atau bahkan terkadang dia tidak mendengar sama sekali dari sahabi maupun dari riwayat yang lain, menginfakkan langsung kepada Nabi SAW, maka ada inqita', nah, ada keterputusan. Baik, kita masuk pada hadis berikutnya. Qala al-Imam Ibn Jama'ah rahimahullahu ta'ala wa fi hadithin yashfa'u yawma al-qiyamati thalatha al-anbiya'u thumma al-ulama'u thumma al-shuhada'. Akan memberikan syafaat pada hari kiamat tiga golongan, yaitu para nabi, kemudian para ulama, dan para syuhada. Tayyib. Hadits ini akhwani fillah datang dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan disebutkan oleh Syalbani rahimahullah ta'ala dalam Al-Da'ifah, dan dihukumi oleh beliau dengan maudhu'. Jadi hadis yang disebutkan oleh Ibn Jama'ah derajatnya maudhu'. Baik. Ada pun makna yang terkandung di dalamnya, bahwasanya yang akan memberikan syafaat pada hari kiamat itu tiga golongan ini, apabila tidak dimaksudkan hasab, yaitu pembatasan, maka benar. Bahwasanya mereka-mereka ini kelak akan memberikan syafaat. Demikian pula selain mereka dari kalangan malaikat, malaikat juga memberikan syafaat. Dan keumuman kaum mukminin, orang-orang yang beriman, mereka juga memberikan syafaat. Dan faedah tentang syafa'ah telah kita lewati dalam banyak pelajaran yang paling jelas. Nah, bahwasanya kita beriman tentang adanya syafa'ah di hari kiamat kelak, yang secara umum terbagi menjadi dua. Nah, yang umum dan yang khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW. Dan pembahasan kita di sini adalah syafaat yang sifatnya umum untuk Nabi kita Muhammad SAW dan selain beliau. Tayyib. Lalu siapa-siapa saja yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan izin untuk memberikan syafaat? Di sini ada faedah kita baca. Rawal Bukhari wa hadha lafdhu wa Muslim عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون. حديث منجم dan syahidnya sebagaimana disebutkan di sini. Maka para nabi pun memberikan syafaat dan malaikat serta orang-orang yang beriman. فيقول الجبار بقيت شفاعتي. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar. Naam. Zat yang maha kuasa. Tidak ada satu pun dari makhluk-makhluk yang ada mampu untuk menolak apa yang telah diputuskannya. Baqiyat syafaati. Maka tersisa syafaatku. Fayabidu qabdatan minan nar, fayukhriju aqwaman qadim tuhishu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala pun naam menggenggam dengan satu genggaman dari neraka, fa yukhriju aqwaman qadim tahishu, sehingga dikeluarkanlah kaum-kaum yang mereka telah terbakar. Qadim tahishu ay ihtaraku, terbakar dengan api neraka, wal iyadu billah. Dalam sebagian riwayat yang lain, nah, mereka telah menjadi arang. Qad'adu humama, telah menjadi arang. Fayalqauna fi naharin bi afwahil jannah yuqalu lahu ma'ul haya fayambutuna fi hafataihi kama tambutul hibbatu fi hamiris sayl. Kemudian dilemparkan di sungai yang ada di na'am pintu surga yang dinamakan dengan air kehidupan, sehingga tatkala mereka dicemplungkan ke dalam air tersebut, fayam butun, mereka pun tumbuh na'am di kedua sisinya sebagaimana tumbuhnya biji-bijian yang terbawa oleh arus air bah. Ketika banjir apalifillah di sungai, nah biji-bijian yang terbawa arus, kemudian mereka apa? Terdampar di dalam dua sisi sungai, sehingga ketika air surut mereka kemudian tumbuh, nah menjadi pepohonan. Rasulullah SAW menjelaskan keadaan mereka-mereka yang dikeluarkan dari neraka dengan syafaat Allah Subhanahu Wa Taala langsung. Nah sudah akhir, yaitu mereka-mereka yang hanya mengucapkan la ilaha illallah. Dan ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah dikeluarkan dari neraka yang sudah terbakar di dalamnya wal'iyadzubillah, dan dicemplungkan dalam air kehidupan. Syahid dari hadis ini penetapan bahwasanya para anbiya dan para malaikat serta orang-orang yang beriman, mereka diberi izin untuk memberikan syafaat. Karena syafaat apabila tidak akan mungkin dilakukan tanpa izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Man ya'ti bidalil. Baik. Wala yashfa'una illa liman irtadha. Ini dalil untuk menunjukkan bahwasannya syafaat na'am tidak akan mungkin diberikan kecuali kepada orang yang diridhai. Ini syarat yang kedua, bahwasannya yang diberi syafaat itu harus orang yang Allah ridhai dari kalangan ahli tauhid. Sekarang syarat yang menunjukkan yang memberi syafaat harus mendapatkan izin. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznillah. Tidak ada yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin dari Allah. Jadi ini diingat-ingat. Syafaat dafanifillah harus terpenuhi dua syarat ini. Kalau tidak terpenuhi dua syarat, tidak dapat syafaat. Walaupun kita di dunia meminta-minta terus, minta syafaat kepada Nabi, setiap khutbah na'am kita mengharapkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau setiap malam Jumat na'am melakukan salawatan dan seterusnya dari amalan-amalan kebid'ahan, meminta syafaat, tapi kalau tidak terpenuhi dua syarat ini tidak akan dapat. Syarat yang pertama adalah apa? Izin dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada yang memberi syafaat. Dalilnya ayat di surat Al-Baqarah tadi dalam ayat kursi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Kemudian syarat yang kedua, keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang diberi. Dan Allah tidak akan ridha kecuali kepada ahli tauhid. Maka wujudkanlah tauhid pada diri-diri kita untuk bisa mendapatkan syafaat. Nah, sebab walaupun seorang meminta syafaat sebanyak-banyaknya, tapi kalau dia bukan termasuk ahli tauhid, tidak akan mungkin mendapatkan syafaat. Harus terpenuhi ini, izin dan pintu. Dan kedua syarat ini terkumpul dalam satu ayat. Kalau tadi ridha juga disebutkan dalam ayat apa? Wala yashfa'una illa liman irtadha. Mereka ini yaitu makhluk-makhluk yang diberi kewenangan untuk memberikan syafaat tidak akan mampu memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang Allah ridhai. Nah, dua syarat ini, izin dan ridha, terkumpul dalam satu ayat. Man ya'ti biha. Ahmad, Nah, dalam surat apa ini? Al-Dhariyat. An-Najm. An-Najm. Dalam surat An-Najm. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an. Nah, betapa banyak di sini kam apa namanya? Hah? Kam khabariyah. Kam khabariyah. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an. Betapa banyak para malaikat yang tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun. Illa min ba'di an ya'dana Allah. Kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Untuk siapa? Untuk siapa? Liman yasha'u wa yarda. Bagi orang-orang yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Jadi ayat ini penting diingat-ingat karena terkumpul sekaligus dua syarat syafaat. Apa Pak Albin tadi syaratnya syafaat bisa terwujud? Izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada yang diberi syafaat. Nah, qala syekhuna Abu Amr rahimahullahu taala, fa amma syafa'atul anbiya'i fa tsabitatun bi haditsi Abi Sa'id. Adapun syafa'ah para nabi maka tsabit berdasarkan hadits Abi Sa'id yang disebutkan tadi. Wa amal ulama fa hum dakhiluna fi umumil mu'minin. Adapun para ulama maka mereka itu masuk dalam keumuman orang-orang beriman. Bahkan para ulama adalah apa? Barisan terdepan dari kaum mukminin. Wal ulama illam yakunu mu'minin laysu ulama wa la tuqbal syafa'atuhum. Dan ulama apabila mereka tidak beriman maka bukan ulama namanya. Nah, bukan ulama. Tayyib. Karena al-ilm yang bermanfaat dalam fikih yaitu ilm yang membuahkan amal dan membuahkan khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau seorang punya ilmu banyak tapi kok tidak beriman, ini namanya bukan seorang alim. La tuqbal syafa'atuhum. Kalau demikian tidak akan diterima syafa'at mereka. Jadi pendalilan yang akan dibilang dengan hadis tadi dimasukkannya ulama dalam kategori mukminun. Karena ini merupakan kelaziman yang tidak boleh terpisah. Seorang alim, ya tentunya dia mukmin. Karena alim yang dipuja adalah alim al-amil, seorang alim yang beramal dengan ilmunya. Qala wa amma syuhada. Sekarang yang ketiga. Karena disebutkan dalam hadis yang maudhu' tadi tiga golongan anbiya wal ulama. Ini semuanya datang dari adapun syuhada ikhwan fillah. Nah, selain masuk dalam keumuman orang-orang beriman, jelas ya kan? Juga datang nas khusus tentang para syuhada. Qala wa amma syuhada fa fi sunani Abi Dawud. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushaffa'u syahidu fi sab'ina min ahli baiti. Yushaffa'u syahid ay yu'dhanu lahu na'am bi syafa'ah. Ma'na yushaffa'i yu'dhanu lahu bi syafa'ah. Diizinkan untuk memberikan syafa'ah. Jadi seorang yang mati syahid diizinkan untuk memberikan syafa'ah fi sab'ina min ahli baiti, pada 76 orang dari anggota keluarganya. Ini keutamaan yang besar. Jadi seorang yang mati syahid dia diberi izin untuk memberikan syafa'at bagi 70 orang dari kalangan keluarganya. Dan sebagian pensyarah hadis afanihillah menegaskan bahwasanya makna sab'in di sini apa? Tidak diinginkan hasr, yaitu 70 hitungan tidak, tapi untuk menunjukkan banyaknya. Berarti apa? Seorang yang mati syahid ini diberi izin untuk memberikan syafa'ah dari anggota keluarga dia yang banyak. Nah, orang tua, anak, istri, kerabat. keutamaan yang besar. Tentunya dengan syarat tadi, yang akan mendapatkan syafaat dari orang yang mati syahid harus apa? Ahli tauhid. Oleh yang orang yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hasanahu al-Albani, nanti hasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, wa dha'afahu syekhuna fi kitab asy-syafa'ah, dan didhaifkan oleh syekh kami yaitu Syekh Mubbil rahimahullahu dalam kitab asy-syafa'ah. Qala fi sanadihi Nimran ibnu Utbah. Waqad qala Dzahabi fil Mizan la yudra man hu. Imam Dzahabi dalam Al-Mizan mengatakan tidak diketahui siapa dia. Baik, jadi Syekh Mubbil rahimahullahu taala menetapkan hukum hadits ini dhaif dikarenakan Nimran bin Utbah di sisi beliau majhul sebagaimana perkataan Al-Dzahabi. Tapi ini timpali oleh Syekh Abu Amr rahimahullah hafizahullah, qultu rawa anhu al-Walid ibn Rabah hadal hadith wa rawa anhu Haris ibn Uthman kama fi Tiqad ibn Hibban wa tahdhib wa qala al-Hafidh wa akhraja Yani ibn Hibban hadithahu fi sahihin. Berarti ada gambaran tentang siapa Nimran ini. Meriwayatkan dari Nimran ini al-Walid ibn Rabah, dan meriwayatkan darinya juga Haris ibn Uthman. Baik. Dan dimasukkan hadisnya dalam Sahih Ibn Hibban oleh Ibn Hibban. Waqad qala Abu Dawud kama fi su'alati Abi Ubaid Al-Ajuri. Syuyukh Harizin kulluhum thiqat. Dan su'alat akhanifillah ini terkadang padanya faedah-faedah yang sangat berharga. Oleh karena itulah terkadang suatu perkara tersembunyi pada sebagian alim ikhwanillah karena ternyata hal tersebut disebutkan dalam soalat yang biasanya soalat itu terkadang kitabnya kecil-kecil ikhwanillah, kitabnya kecil-kecil dan masuk dalam kategori ilal. Kalau seorang enggak buka-buka ini terkadang dan ada ilal-ilal yang terleputkan atau ada faedah-faedah tambahan tentang seorang perawi yang nah, belum diketahui. Di sini faedah dan dalam soalat Abi Dawud taib soalat Abi Ubaid terhadap Abu Dawud. Nah, bahwasanya syekh-syekhnya hari semuanya thiqat. Nah, Fan Imran ibnu Utbah thiqat. Maka berarti Afanifillah Nimran Ibn Utbah termasuk kategori thiqah. Karena apa? Dia masuk kategori syekhnya Haris. Haris Ibn Utbah. Wa qala Dhahabi fil Mizan la yudra man hu. Qultu qad ulima 'ainan wa halan. La siyama wa qad qala Dhahabi nafsuhu fil kashif wa thiq. Aku katakan yaitu oleh Syekh Abu Amr. Naam. Nimran ini telah diketahui orangnya dan keadaannya. Apalagi Imam Dzahabi sendiri dalam Al-Kashif telah mengatakan mutik, dia telah ditikahkan. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam takrib mengatakan makbul. Apa makna makbul dalam takrib menurut Ibnu Hajar? Abu Umar da'if. Dikatakan makbul maksudnya apa? Makbulun idza diterima kalau ada yang mengikuti dia, yang menguatkan dia. Berarti dia kalau sendiri dhaif. Ini perkataan Ibnu Hajar. Wa ta'aqabahu sahib at-tahrir, dan mengkritisi hukum Ibnu Hajar ini dua pengarang tahrir. Taib dari Arnautin. Faqala bal majhul, bahkan dia seorang yang majhul. Qultu kilahuma laisa bisawab, keduanya tidak benar. Wa hukmul hafidh aqrab min hukmihima ala annahuma fi ghalibi ma yukhalifuna fihi al-hafidh fi at-taghrib yuwafiqunahu fi tahqiqi musnad Ahmad wa hadha shay'un ajib. Nah, dan hukum hafidh di sini lebih dekat daripada hukum kedua pengarang tahrir. Nah, bersama dengan mayoritas apa-apa yang pengarang tahrir selisihi Ibnu Hajar Al-Hanifiyah, ternyata mereka mencocoki ketika mentahkik Musnad Ahmad. Ini tentunya sesuatu yang aneh. Bal hadis sahih, maka hadis sahih. Dikarenakan apa? Na'am Nimran yang rajih Al-Hanifiyah, dia seorang yang thiqah. Nah, di sini kita ketahui Al-Hanifiyah bahwasanya nah, terkadang beberapa penjelasan tentang seorang perawi ini tidak terlihat bagi seorang alim. Nah, kemudian kalau ada kejelasan dari yang lain, maka berarti kita mengambil hukum dari apa? Dari al-muthbit. Karena muthbit muqaddam 'alan nafi, yang menetapkan pengetahuan itu lebih dikedepankan daripada yang tidak tahu. Sehingga di sini Syekh Muqbil menghukumi hadits dhaif karena apa? Tidak diketahui keadaan Nimran. Ternyata telah diketahui berdasarkan apa? Su'alat Abi Ubaid bahwasanya dia masuk kategori thiqah. Baik, kesimpulannya ikhwan fillah, hadits Abi Darda yushaffa'u syahidu fi sab'ina min ahli baiti, derajatnya sahih. Qala fi hadits Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, thumma yuqal ud as-siddiqin fayashfa'un. Baik. Kemudian dikatakan dalam hadits yang panjang, syahidnya yang disebutkan di sini, panggillah para siddiqin sehingga mereka memberikan syafaat. Baik. Sekarang kalau fa'nya dibuang bagaimana jadinya? Kalau fa'nya dibuang, indah ya Zakaria. Sekarang ud'a siddiqin fayashfa'un, dengan apa? Keadaan rafa'. Kalau fa'nya dibuang jadinya bagaimana? Hah? Ud'a siddiqin yashfa'u dalam keadaan majzum, kenapa? Hah? Didahului dengan talab dan na'am fi'il mudhari'nya kosong dari fa. Kemudian diinginkan apa? Jaza. Baik. Diinginkan jaza. Ud'u siddiqin yashfa'u. Panggil dan para siddiqin sehingga apa? Mereka memberikan syafaat. Tsumma yuqal ud'ul anbiya. Kemudian dikatakan panggillah para nabi. Fayaji'un nabiyyu ma'ahul isabah. Maka datanglah seorang nabi bersama dia isabah, yaitu sekelompok manusia yang banyak. Wan nabiyyu ma'ahul khamsah wa sittah. Kemudian datang nabi bersama dia 5 dan 6. Dia ada khalifah nabi. Tapi dia nah, hanya bisa apa? Mendapatkan 5 atau 6 orang yang beriman kepada ini. Wan nabiyyu laysa ma'ahu ahad, dan datang seorang nabi yang tidak bersama dia seorang pun. Apakah kemudian kita katakan para anbiya ini mereka na'am gagal dalam dakwahnya? Tidak. Karena memang khanifillah, keberhasilan suatu dakwah bukan diukur dengan apa? Dengan banyaknya jumlah. Para nabi kita yakin mereka berdakwah dengan sepenuh tenaga dan mencurahkan daya upaya mereka. Nah, ini semua karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah jangan sampai seorang ikhwanillah mengorbankan keistiqomahannya demi apa? Mendakwahi orang lain. Sebagian manusia karena yang sudah salah dalam apa? Pemahaman tentang dakwah, bahwasanya dakwah itu yang penting dapat orang. Akhirnya berpikir bagaimana orang tertarik dengan diriku sehingga dia mengorbankan dirinya dan apa? Berusaha mengikuti selera manusia. Nah, demi apa? Mereka mendekat. Demi mereka mau mendengar. Ini keliru, Evan. Perkataan yang bagus dari Syekh Mukbil rahimahullahu taala butuh untuk dinaamkan kepada kita, bahwasanya jangan sampai seseorang mengorbankan keselamatan dirinya, keistiqomahannya demi menyelamatkan orang lain. Karena salamatun nafsi la yu'adilu syai', keselamatan diri ini, yaitu keselamatan akhirat kita, agama kita, itu tidak ada bandingannya. Nah, ya para anbiya. Nah, karena kita tidak dituntut afanifillah, kenapa engkau hanya dapat satu orang? Kenapa engkau hanya bisa berdakwah dapat 5 orang? Nah, enggak. Tapi kita diminta pertanggungjawabkan tentang apa? Sudahkah engkau menyampaikan? Sudahkah engkau menyampaikan? Sudahkah engkau beramal? Istiqomah tidak? Nah, jadi banyaknya jumlah bukan tolak keberhasilan. Kalau jumlah banyak tapi kemudian tidak di atas istiqomah, ya sia-sia. Tsumma yuqalu asy-syuhada fayashma'una fi man aradu. Kemudian dikatakan panggillah para syuhada sehingga mereka memberikan syafaat terhadap orang-orang yang mereka kehendaki. Fa idza fa'alati asy-syuhada dzalika yaqulu Allah jalla wa ala. Maka tatkala para syuhada telah memberikan syafaat, Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Anna arhamur rahimin. Adkhilu jannati man kana la yushriku bi syai'a fa yadkhuluna al-jannah." Aku adalah arhamur rahimin. Masukkanlah ke dalam surgaku siapa saja yang tidak mensekutukanku dengan sesuatu apapun. Ini syarat utamanya. Syarat utamanya harus selamat dari syirik, sehingga mereka pun masuk ke dalam surga. Tsumma yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala, "Unzuru fin nar, hal fiha min ahadin amila khairan qat?" Fayajiduna fin nari rajulan fayuqalu lahu, "Hal amilta khairan qat?" Fayaqulu la ghair. "Anni kuntu usamihu an-nas fil bai'i," fayaqulu Allahu, "Isma'u." Kemudian dikatakan, atau kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, "Nah, carilah di neraka. Nah, apakah ada padanya seseorang yang berbuat kebaikan walaupun sangat kecil?" Baik, maka mereka mendapati seorang laki-laki di neraka, kemudian dikatakan, "Hal amil ta khairan qal?" Nah, apakah engkau melakukan satu kebaikan saja? Dalam satu kebaikan saja, yaitu amalan yang kecil, hanya punya satu kebaikan tok. Fayaqul bayar. Dan dia mengatakan tidak ada, dalam artian yaitu tok. Tidak ada selain dulu aku apa usam yang hundas, aku suka apa memaafkan manusia. Fil bayar dalam masalah jual beli. Yaitu dulu ketika di dunia amalannya hanya apa? Pokoknya memberikan keluasan kepada manusia. Dalam masalah jual beli, kalau misalnya ada yang tidak hutang, kemudian memang tidak mampu membayar, ya sudah, tidak diikhlaskan. Naam, fayaqulullah ismahu, maka Allah Subhanahu wa taala pun ismahu, ya maafkan dia, kemudian dia pun diselamatkan dari neraka. Dan tentang masalah ini juga datang dalil dalam Na'am sahihain, tentang seorang apa yang ketika di dunia ikhwani fillah suka menghutangi manusia, cuma apa di antara sifatnya adalah sifat yang dermawan. Kalau memang yang hutang itu tidak mampu, ya diberi na'am tinggal atau dia apa, dia maafkan. Maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dengan sebab na'am perbuatan dia tersebut. Di sini juga afanifillah kaidah yang masyhur bagi kita, al-jazaa' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Di surga suka memaafkan. Nah, harapan besar di akhirat juga Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Maka jadilah pemaaf jika ingin mendapatkan pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang yang pemurah apabila mengharapkan kepemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah katakan tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq dalam surat An-Nur, bagaimana tentang kisah Abu Bakar dengan Mistah. Awalnya waqfu wasbahu. Naam. Naam waliyaqfu waliyasbahu. Baik, waliyaqfu waliyasbahu. Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum? Hendaknya naam dia itu memaafkan dan memberikan apa? Keluasan. Legowo hatinya. Naam, tidak menuntut, tidak mendendam. Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum? Tidakkah kalian suka Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian? Nah, kalau menginginkan pengampunan ya di dunia di antara hal yang enggaknya ditempuh suka memaafkan. Jangan menjadi seorang yang pendendam. Baik. Ini faedah berhubungan dengan hadis walaupun maudhu' qanifillah, cuma apa yang ditunjukkan dalam hadis tersebut telah ditunjukkan oleh dalil-dalil yang lain yang sahih. Nah, sehingga tidak perlu kita mengambil hadis maudhu' tersebut. Nah, para anbiya, para syuhada jelas dalilnya mereka diberi izin untuk memberikan syafaat. Kemudian para ulama masuk dalam keumuman orang-orang yang beriman juga dalam hadis Abi Bakar masuk dalam kategori siddiqin. Ut as-siddiqin, ya, karena as-siddiqun di antaranya adalah para ulama. Sebagaimana telah kita lewati dalam perkataan Ibnul Qayyim, siapa? Yang ingat perkataan Ibnul Qayyim yang menegaskan nah seputar hal ini. Tanya TV. Tayyib. Man talab al-'ilm li yahya bihi al-Islam. Naam. Tayyib kana min as-siddiqin fa darajatuhu ba'da darajati an-nubuwwah. Siapa saja menuntut ilmu untuk menghidupkan Islam, untuk memperjuangkan agama ini, maka dia termasuk kategori siddiqun dan derajatnya di bawah derajat kenabian. Nasallallahu al-tawfiq wa s-sadaq walhamdulillahi rabbil alamin.